terbenam dan malam menjelang keresahan selalu menyerang. Tenggelamku di dalam kerinduan akan kedamaian di hati yang terdalam. Bunga yang sepanjang